lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan, terutamanya nikmat sehat badan, nikmat taufik serta inayahnya sehingga kita pada malam ini bisa melaksanakan sholat tarawih yang pertama. Semoga sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan taufik dan hidayah serta kesehatan pada kita untuk melaksanakan sholat tarawih yang pertama, semoga Allah merampungkan kenikmatan tersebut kepada kita semuanya sehingga kita bisa menuntaskan bulan yang mulia ini dalam keadaan sempurna dan kita termasuk orang yang berhak mendapatkan hadiah dan pahala yang besar daripada Allah Ta'ala. Keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa, bersih dari segala macam kesengsaraan, bersih dari segala macam keapesan, dan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, insya Allah setiap hari kita akan membaca kitab karangan Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Nanti setelah kita baca kitab itu, kita akan baca faedah-faedah yang datang daripada para salafus saleh. Kita akan mulai pelajaran itu dari mulai 3:30 sore sampai jam 5. Kalau malam, nanti setelah tarawih kita baca sedikit. Yang penting kita baca. Tapi sebelum kita itu memulai pelajaran, mari kita membaca seperti yang dibaca oleh para salafus saleh. Karena fakullul khair fitiba'is salaf. Semua kebaikan itu letaknya berada di dalam kita mengikuti para salafus saleh. Dan segala macam kejelekan itu kalau kita itu mengikuti orang-orang yang terbelakang ini. Oleh karenanya mari kita itu membaca qasidah yang biasa dibaca oleh para salafus saleh ketika masuk bulan Ramadan. Nanti setelah itu kita akan terjemahkan yang penting-penting. Ikuti Ustaz. Merhab, merhab ya Ramadan, wa ya marhaban bika ya Ramadan. Merhab, merhab ya Ramadan, wa ya marhaban bika ya Ramadan. Faya raghiban fi na'imil jinan, wa ya khatiban hura khaldin hisan. Merhab, merhab ya Ramadan, wa ya marhaban bika ya Ata syahru rabbik fabshir wagum wa quddal jawada warkhil inan. Merhab, merhab ya Ramadan, bika ya Ramadan. Wa kum bisiyami atammal qiyam wa kum fid dhalami wa akhfil makan. Merhab, merhab, merhaban bika ya Ramadan. Wa ya hariban za'awanul iyab, wa ya ta'iban hinu taubika'an. Rahab, rahab ya Ramadan. Wa ya ghafilan an masiris sama lihaulil qada wardatan kaddihan. Rahab, rahab ya Tayaggad hudita wa labbi idha da'aka ilallahi da'il adan. Merhab, merhab ya Ramadan. Wa gul ya ilahi wa fattu ilaik wa anta lima tartadil musta'an. Merhab, merhab ya Ramadan. Faya man ilaihi tasirul umur, wa ya muslihan kulla halin wa shan. Rahab, rahab ya. Wa ya man ilaihi naja wallaja, idha ishtadda hadbun wa jara zaman. Rahab, rahab. إليك اللياذ وأنت الملاذ وفي الخوف للعبد منك الأمان. مرحب مرحب يا رمضان. وليك ليس بذيء ذل ومن تعاديه هان وذاق الهوان. مرحب مرحب يا رمضان. إلهي بجاه النبي الكريم ومن جاء منك لنا بالقرآن. ya marhaban bika ya Ramadan. Tafaddal alaina bi ghafri dhunub wa kashfil ghurub wa tuhril janan. Murahhab, murahhab. Wajud bil qabuli wa sirril wusul wa fathil gufuli wa halil rasan. Wa kun bi latifan fa inni da'if ajirna ilaihi minal imtihan. Wa in miltu annajiman irtada fa'amil bima yaqtadihil hanan. Rahab, rahab. Wagis ya ilaihi bighaisin amim bihi yartawi kullu wadin daman. Fanahnu al-abidu wa antal ilah wa laysa lana illa anta bifadlin wa man. Fawaffiq wa saddid lana wahdina liman haji khairi unsin wajan. Habibika man qada'ana ilaik wa jahada fika wa arwasinan. Alayhi salatuka thumma salam ma'al ali taghshahu fi kulli an. Murahhab, murahhab ya Ramadan. Wa ya marhaban bika ya Ramadan. Murahhab, murahhab. Jadi biasanya para sahabat saleh seperti yang kita dapatkan dan kita pelajari langsung dari Habib Zain seperti itu. Ketika awal bulan Ramadan kita membaca tarhib untuk Ramadan. Dan ketika akan meninggalkan Ramadan, maka beliau membaca muadda' muadda' ya Ramadan. Jadi apa maksud daripada syair ini kita utarakan kepada bulan Ramadan? Seakan-akan bulan Ramadan itu menyawai. Seakan-akan bulan Ramadan itu adalah sesuatu makhluk yang hidup. Maka ketahuilah bahwasanya semua masa yang kita lewati, semua tempat yang kita pijaki, semua hal yang menyaksikan kita berada dimanapun kita, itu semuanya itu akan menyawa. Semuanya itu akan menjadi sesuatu yang menyaksikan untuk kita dengan yang baik ataupun kebalikannya dengan yang buruk. Oleh karenanya disebutkan di dalam surat yang tadi dibaca, Idza zuzzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tasdul insanu ma laha bi anna rabbaka awha laha. Jadi ketika itu semua hal yang pernah diciptakan Allah Ta'ala, dari mulai makhluk Allah yang berupa nabati, tumbuh-tumbuhan, berupa jamadat, benda-benda yang mati, berupa wal asri, jadi apa, masa, semuanya itu akan diperintahkan Allah Ta'ala untuk bersaksi untuk kita dengan kebaikan atau bersaksi atas kita dengan kelakuan kita yang tidak baik. Oleh karena itu, maka di sini dikatakan merhab, marhaban bika ya Ramadan. Jadi dinyawai karena Ramadan itu akan memberikan sebuah bukti yang baik buat kita semuanya. Semoga Ramadan kali ini menjadi benar-benar Ramadan yang sempurna buat kita. Sehingga kita termasuk salah satu yang diangkat oleh Allah Ta'ala pada malam-malamnya sebagai utaqa, sebagai tulaqa, sebagai usara, sehingga kita dipastikan dibebaskan daripada api neraka. Di mana sini kata beliau Al-Habib Abdullah bin Tahir Al-Haddad, "Murahhab, murahhab ya Ramadan." Murahhab itu selamat datang, wahai Ramadan. "Wa ya marhaban bika ya Ramadan." Selamat datang bagimu wahai Ramadan. "Fa ya ragiban fi na'imil jinan." Kepada siapapun yang berkehendak, yang sangat menginginkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah suguhkan, siapkan di dalam surga. "Wa ya khatiban hura khaldin hisan." Dan barang siapa yang ingin meminang para bidadari-bidadari surga. Ata syahrul rabbika, sekarang sudah datang bulan Tuhanmu. Fabshir, maka berkabar gembiralah, bersenanglah. Sebagaimana para salafus saleh itu senang ketika mereka itu mengalami malam pertama bulan Ramadan seperti sekarang ini, gembiranya itu luar biasa, lebih gembira mereka melebihi daripada malam pengantin. Kita merasakan semacam itu? Kalau kita merasakan, berarti kita merupakan seorang yang sempurna keimanannya. Tapi kalau tidak merasakannya, berarti kita harus mengevaluasi. Jadi mereka itu mengharapkan datangnya malam ini, begitu pula malam-malam berikutnya sampai akhir bulan ini. Itu sampai-sampai mereka itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah selama 6 bulan namanya. 6 bulan mereka itu meminta kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kenikmatan berupa mengalami Ramadan berikutnya. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, mereka gembira luar biasa, lebih gembira daripada ketika mereka itu menjalani hari-hari bulan madu. Lebih gembira ketika mereka mendapatkan kenikmatan apapun di muka bumi ini. Dan ketika sudah keluar bulan Ramadan, maka mereka begitu sedihnya. Mereka menangis, mereka sedih, karena mereka merasa bulan Ramadan yang telah berlalu ini, yang akan berlalu ini, mungkin bisa jadi tahun depan sudah tidak kembali lagi kepada kita. Sedangkan mereka merasa bahwasanya bulan Ramadan yang telah lewat kepada mereka, mereka benar-benar tidak melaksanakannya sesuai dengan yang diinginkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga mereka menangis. Bahkan bukan hanya menangis hari itu saja, tapi mereka menangisi kepergian bulan Ramadan selama 6 bulan namanya. Itu mereka, orang-orang yang sempurna. Nah, jadi bulan Ramadan ini yang sekarang kita akan lewati ini luar biasa. Bulan yang luar biasa. Bulan yang penuh dengan barokah. Bulan yang penuh dengan rahmah. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan yang penuh dengan pemberian-pemberian Allah yang tidak pernah Allah berikan kepada umat siapapun kecuali bagi umat Nabi kita Muhammad SAW. Bukan karena diri kita, tidak, tapi karena Nabi kita Muhammad SAW. Ini bulan bonus. Ini bulan bonus. Jadi bulan ini kita gunakan untuk beribadah. Maksudnya apa? Modal buat kamu semuanya. Bukan buat orang lain. Buat kamu semuanya. Kamu nanti akan meninggal sendiri. Dikubur sendiri. Enggak ada seorang suami itu mau ikut istrinya ketika dia meninggal. Bahkan suaminya kebanyakan sekarang senang kalau istrinya meninggal. Karena mau kawin lagi. Bahkan kalau istrinya itu meninggal itu, sekarang para suami itu matanya terbagi menjadi dua. Yang sebelah kanan lihat jenazah istri, yang sebelah kiri cari siapa penggantinya. Nah, ini yang terjadi. Biar kita tahu, biar kita sadar, ini yang terjadi. Mau ngandalkan siapa? Nah, kemarin kan ada cerita yang disampaikan oleh Bapak Menteri Mendiknas kita, Bapak Muhammad Nuh. Dia cerita bagus sekali. Di mana ada seseorang yang punya istri 4. Kemudian ketika dia itu sekarat mau meninggal, dia panggil istri yang pertamanya, istri yang terakhir tuh, yang masih muda, paling muda. Dia minta, "Saya minta keikhlasan kamu untuk menemani saya nanti dikubur." Maka istri yang keempat ini, dia merasa masih muda, kalau ditinggal pun dia bisa kawin lagi dan sebagainya. Dia enggan menolak permintaan suaminya. Ini terjadi seperti itu nanti. Kalau orang sudah sekarat, meninggal ya begitu. Akhirnya dia minta kepada istri yang ketiga. Istri yang ketiga, orangnya pintar, cerdas. Akhirnya dia minta kepada istri yang ketiga ini supaya menemani dia nanti kalau dia meninggal. Jawabannya juga sama. Enggak mau. Dia minta kepada istri yang kedua. Juga sama seperti istri yang keempat, ketiga. Enggak mau. Enggak mau nemenin. Kecewa ini suaminya. Akhirnya, enggak ada lain kecuali istri yang pertama. Begitu minta kepada istri yang pertama, secara mengejutkan, istri yang pertama itu mengatakan, "Iya, aku siap menemani kamu." Gembira dia. Senang luar biasa. Nah, ini yang terjadi. Nah, cuma kita harus tahu siapa istri yang pertama ini. Istri pertama ini adalah amal kita. Ini cuma perumpamaan saja. Semua akan meninggalkan kita. Istri kedua itu harta. Istri ketiga itu jabatan. Istri keempat itu adalah keluarga. Semuanya itu akan kita tinggalkan semuanya. Ada kadang kata Nabi SAW mengatakan, setiap mayit itu ketika dibawa ke kuburnya, hartanya ikut, keluarganya ikut, amalnya ikut. Tapi ketika sudah selesai pemakaman, tuntas pemakamannya, kembali dua, satu tinggal. Apa yang kembali? Keluarganya sama hartanya. begitu selesai, bahkan banyak di antara mereka yang mengantar jenazah itu pengen cepat selesai. Biar cepat pulang. Itu yang terjadi kepada kita semuanya. Enggak ada yang rela di antara mereka itu yang sampai menemani kita dan kubur kita. Enggak ada yang rela. Biar kita paham. Kita ini sudah balik. Kita sudah haid semuanya. Berarti siap-siap. Kita pasti akan ditanya oleh Allah Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban daripada apapun yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Nah, oleh karenanya di sini siap-siap gitu. Barang siapa yang inginkan kebahagiaan di surga nanti, barang siapa yang ingin meminang bidadari nanti, maka hendaknya gunakan bulan ini. Ata syahrul rabbik fabshir wa gum wa quddal jawada warkhil inan wa qum bisyami atammal qiyam, maka hendaknya kamu benar-benar melaksanakan puasa ini dengan apa? Melaksanakan qiyamnya semuanya. Jadi kita lipat gandakan semuanya. Kenapa? Pada bulan Ramadan ini semuanya dilipat gandakan. Pada bulan Ramadan ini semua amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Maka hendaknya kita lipat gandakan amalnya. Kalau biasa salat qabliyah ba'diyah 2 rakaat 2 rakaat, kita gandakan menjadi 4 rakaat 4 rakaat. Kalau biasa kita sholat duha 2 rakaat, tingkatkan sampai 12 rakaat. Gak bisa 12, ya 8 rakaat. Harus beda. Jadi harus berbeda antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang sebelumnya atau setelahnya. Kalau biasa kita itu sholat witir hanya 1 rakaat, kita lipat gandakan menjadi 11 rakaat. Gak bisa, ya 9 rakaat. Gak bisa, 7. Gak bisa, 5. Gak bisa, jangan 3. Sudah. Terakhir itu 3 gitu, paling enggak gitu. Nah, andainya beda gitu. Karena apa? Ini adalah kesempatan buat kita. Jadi kalau kita melaksanakan amaliyah yang fardu pada bulan Ramadan ini, maka dilipat gandakan menjadi 70 kali lipatnya pahalanya. Kalau kita melaksanakan pekerjaan yang sunnah pada bulan Ramadan ini, maka dilipat gandakan pahalanya seperti kita melaksanakan pekerjaan fardu. Jadi gunakan kesempatan semuanya. Apapun kebaikan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, maka dilipat gandakan Allah Ta'ala. Oleh karenanya, mereka itu para salafun soleh, para habaib yang berasal dari Hadramaut, para ulama-ulama yang dahulu. Mereka itu ketika bulan Ramadan tiba, maka mengumpulkan anak-anak mereka, istri mereka. Untuk apa ditanyai? Nah, oleh karenanya, kita pada malam ini harus kita mempunyai target. Mau berapa kali kita khatam? Mau berapa kali kita melaksanakan sholat sunnah? Mau berapa kali kita berbuat kebaikan? Nah, jadi kita harus target dari sekarang ini. Sebagaimana mereka itu menentukan apa? Kalau sudah kita target, maka kita itu merasa malu kalau nggak sampai, nggak sesuai dengan target yang telah kita utarakan sendiri. Tapi kalau kita tidak target, maka tidak ada sesuatu hal yang menjadi misi kita, orientasi kita. Sehingga kita biarkan begitu saja. Lepas pun biasa, kita tidak merasa menyesal dan sebagainya. Oleh karenanya kita lihat Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sebagai contoh yang sangat terbaik. Di mana beliau itu pada malam pertama bulan Ramadan beliau kumpulkan. Putra-putrinya semua dikumpulkan, ditanya satu persatu. Kamu bulan Ramadan ini mau apa? Oh, saya mau khatamkan Quran. Sebanyak berapa? 10 kali? 5 kali? 3? Semua disebutkan. Kamu mau sholat berapa kali? Saya sholat sekian kali. Semuanya ditanya. Istrinya, anaknya yang pertama sampai terakhir. Sehingga setelah beliau itu bertanya kepada mereka semua, beliau ini menangis. Lalu beliau katakan kepada putra-putranya, ya bakhtukum, alangkah beruntungnya kalian mempunyai waktu yang lebih di bulan Ramadan ini untuk kalian tambah dengan amal-amal kebaikan. Juallah waktu kalian, jual kepada ayahmu supaya ayahmu itu bisa menambah amal di bulan Ramadan. Kenapa dikatakan demikian? Karena beliau itu di bulan Ramadan maupun bukan di bulan Ramadan sama-sama penuhnya waktunya. Bayangkan bagaimana tidak penuh. Beliau ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir setiap hari amaliyahnya dia itu adalah membaca kalimat La ilaha illallah, kalimat tahlil sebanyak 25 ribu kali. Membaca salawat kepada Nabi sebanyak 25 ribu kali. Membaca kalimat Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah 25 ribu kali. Menghatamkan Quran setiap hari 1 kali. Lain ngajar, lain dakwahnya, lain mengarang kitabnya. Ini beliau. Sehingga beliau katakan kepada putra-putrinya, beruntung kalian mempunyai waktu yang bisa ditambah. Kesian ayah kamu, gak punya waktu yang bisa ditambah di bulan Ramadan ini. Karena waktunya itu semuanya penuh. Pernah suatu waktu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini pada zaman beliau, mungkin sekarang ini kalau ada beliau ini, kira-kira 160 tahun yang lalu. Beliau pernah dikasih hadiah jam tangan. Jam tangan pada waktu itu masih langka, baru pertama kali ada. Sehingga sesuatu yang langka harganya mahal. Diberikan hadiah tersebut yang nilainya sangat tinggi itu pada Rasulullah SAW. Dapat seminggu dikembalikan. Akhirnya, kok dikembalikan Habib katanya yang ngasih. Gol iya, nggak bisa bergerak, udah nggak berfungsi lagi katanya. Cok dilihat sama yang ngasih, diputar sama dia. Oh bisa Habib. Loh kok bisa? Tadi nggak bisa kata. Iya, jadi setiap hari Habib kalau sudah lewat pagi itu diputar katanya. Diputar. Baru jalan. Ah dulu nggak ada baterai, masih putaran, masih otomatis. Apa teh Abdullah bin Zubairah? Jadi ente ngasih ini setiap hari suruh anak muter-muter setiap hari. Karena waktunya anak itu sudah enggak ada, disuruh puter-puter jam lagi. Jazakallah khair, kembalikan sama dia. Ini beliau. Nah, sehingga pantas kalau beliau ini mendapatkan makam yang sangat tinggi. Sehingga beliau itu menjadi rajanya para wali sedunia semuanya. Di antara manakib beliau, ketika beliau itu melaksanakan sholat tahajud, beliau katakan kepada keponakannya, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, nanti kalau terjadi sesuatu apapun kepada diriku, jangan kau masuk ke dalam kamarku. Akhirnya subhanallah pada malam hari dia melihat cahaya itu sangat terang menderang masuk ke dalam biliknya Al-Habib Abdullah bin Zubair. Sebagai ponakan dia khawatir. Dobrak pintunya. Enggak tahunya Habib sedang duduk berdoa. Maka di saat itu Habib Abdullah memarahinya dan mengatakan, "Kenapa engkau masuk? Sudah aku larang kau masuk." Maka kata beliau, "Ya, karena aku khawatir pada kamu wahai Khal, pamannya." Apa yang terjadi wahai Khal? Galiyah, aku tadi mendapatkan khitab dari Allah Ta'ala. Dan aku diberikan hak untuk memberikan syafaat siapapun yang aku mau. Maka aku katakan, keluargaku, murid-muridku, dan siapa yang mencintaiku. Katanya Allah Ta'ala, Galiyah, aku berikan syafaat kepada mereka semuanya. Minta lagi. Kalau begitu ya Rabb, berikan aku syafaat untuk orang yang tinggal di tarim. Semuanya, biarkan dalam syafaatku. Aku berikan syafaat engkau kepada mereka semuanya. Minta lagi. Kalau begitu ya Rabb, berikan aku syafaat untuk orang yang tinggal di Hadramut semuanya. Kalau aku berikan engkau hak untuk memberikan syafaat kepada mereka semuanya. Mintalah lagi. Kalau begitu ya Rabb, bukankah kau maha mulia untuk memberikan kepadaku hak memberikan syafaat kepada semua orang yang hidup di zamanku semuanya. Jadi berkatnya beliau hanya satu orang itu. Seperti kata Nabi SAW. Seperti Uwais Al-Qarani bisa memberikan syafaat kepada semua orang Arab semuanya. Dalam hadis sahih disebutkan seperti itu. Jadi seperti satu orang Uwais Al-Qarani bisa memberikan semua orang mudhar. Orang mudhar itu orang Arab semuanya. Gitu. Nah, jadi yang semacam ini bukan tanpa pengorbanan dia dapatkan. Dengan pengorbanan yang luar biasa. Gitu. Di antaranya adalah menghidupkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian Nabi SAW itu memberitahukan kepada kita bahwasanya kalau sudah bulan Ramadan tiba, pada malam-malam Ramadan itu Allah SWT sengaja memerintahkan para malaikatnya untuk memberikan sebuah seruan. Apa seruannya isinya? Setiap saat, setiap waktu selalu berseru. Mendengar siapa yang mendengar, enggak mendengar siapa yang enggak mendengar. Apa isi seruannya? Ya baghiyal khair akbir wa ya baghiyash syar atbir. Wahai orang yang berbuat yang ingin berbuat kebaikan, sekarang datanglah, majulah kalian, perbanyaklah. Inilah waktunya kalian itu mendapatkan bonus. Ingat enggak pernah main PS? Nah, kalau main PS itu kan nanti ada bonusnya. Bonus ada tantangannya? Ada tantangannya enggak? Enggak ada tantangan, bonus tinggal makan-makan doang gitu loh. Jadi enggak ada tantangannya. Nah, ini sekarang ini bonus. Apapun yang kita lakukan itu dilipat gandakan. Nah, perbanyak kita kebaikan. Wa ya bagi syar, orang-orang yang ingin berbuat dosa, aksir atau adbir. Jadi jangan perpendeklah. Jangan berbuat kejelekan pada bulan ini karena ini adalah bulan yang mulia. Jadi di bulan-bulan yang mulia, di tempat-tempat yang mulia sangat tidak pantas kalau kita itu berbuat kejelekan atau amal yang buruk yang membuat murka Allah Ta'ala di saat-saat semua orang itu berbuat kebaikan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu maka hendaknya paling tidak hindarkan lima hal yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai lima perkara yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Khamsun yuftirna shaim. Ada lima hal yang dapat membatalkan puasa, tapi puasa di sini bukan puasa, tapi pahalanya puasa. Kalau puasa di sini tetap sah. Apa itu? Yang pertama adalah kadzib, bohong. Jadi berbohong itu hukumnya dosa. Di Ramadan maupun enggak di Ramadan ya dosa. Cuma kalau kita laksanakan di bulan Ramadan, maka akan menghapus pahala yang kita lakukan. Terus yang kedua adalah mengadu domba. Kalau kan mengadu domba, membawa ucapan ini kepada yang lainnya supaya keduanya itu bermusuhan. Itu artinya mengadu domba. Nah, itu orang katanya tidak mengadu domba kecuali dia itu adalah anak zina. Sekarang banyak orang yang provokasi. Memprovokasi itu adalah namimah. Mengadu domba itu. Kenapa sekarang ini banyak orang yang suka melakukan provokasi? Tidak lain karena sekarang ini telah banyak tersebar di mana-mana anak zina. Jadi katanya para ulama tidak menjadi seorang pengadu domba kecuali dia itu adalah anak zina. Disebutkan dalam Al-Quran zanim. Zanim itu adalah anak zina. Terus yang ketiga adalah apa? Sumpah palsu. Itu biasaan anak pondok itu. Wallahi ya. Gitu. Nah, itu hati-hati. Itu bisa mendapatkan puasa. Kemudian yang keempat apa? Melihat dengan syahwat. Nah, melihat dengan syahwat. Jadi artinya melihat dengan syahwat itu melihat dengan nikmat. Itu enggak boleh. Bukan hanya kepada lawan jenis, walaupun kepada tembok. Lihat tembok, syahwat, batal puasanya. Jadi jangan lihat tembok itu dengan syahwat ya. Lihat tembok dengan naluri sebagai manusia saja gitu loh. Tembok ya tembok gitu. Tembok bukan laki-laki ya. Jadi tembok ya tembok. Kalian berada di pondok putri kan, di dalam lingkungan pondok putri, enggak ada laki-laki gitu. Enggak ada samiun, enggak ada siapa yang lainnya gitu. Jadi jangan lihat tembok, lihat samiun aja gitu. Jadi jangan pernah lihat dengan syahwat. Terus yang terakhir apa? Yang paling banyak dilakukan oleh perempuan, ghibah, membicarakan orang lain. Nah, itu hati-hati, membicarakan orang lain itu dosa. Kita sudah banyak dosa, jangan memperbanyak, menambah dosa lagi. Ingat kan, pernah ada satu orang, dua orang perempuan. Yang ketika bulan Ramadan, keduanya itu ngerumpi. Rumpi asik, ngobrol, bicarakan orang lain. Sampai akhirnya karena saking banyaknya ngomong, energinya habis. Sampai dia itu mau pingsan-pingsan. Datang keduanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, izinkan kami untuk berbuka. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Kalian tidak diizinkan untuk berbuka. Kami akan mati Rasulullah. Biarkan. Itu karena akibat ulah kamu. Panggil oleh Nabi SAW, sahabat. Ambilkan tempat. Dibawa tempat. Begitu ada tempat di depannya langsung gal muntahkan apa yang ada dalam mulut kamu. Begitu dikatakan oleh Nabi SAW semacam itu, akhirnya dia itu tergerak sendiri, jadi enak, akhirnya mau muntahkan. Begitu dimuntahkan isinya apa? Darah dan daging-daging segar. Apa kata Nabi SAW? Yang kau katakan tadi, yang kau bicarakan tadi, berdua, itu isinya. Nah, ini jadi sebagaimana ini sudah terjadi di zamannya Nabi. Hakikatnya juga sama. Orang yang ghibah seperti itu. Yang dimakan ya itu. Aihibu ahdukum ayakulalah ma'ahi maitan fakirihtumu. Apakah kalian suka memakan daging mentahnya teman kalian sendiri? Nggak mau kan? Ya udah jangan ghibah. Jadi kalau kalian ghibah itu ya makan ini. Makan daging, makan darah itu. Jadi sesuatu yang tidak layak kepada seorang manusia gitu. Nah, jadi kita itu nggak punya hak untuk menghakimi orang lain. Yang berhak menghakimi orang itu Allah. Kita tidak menentukan surga nerakanya seseorang. Yang menentukan adalah Allah. Walaupun ada satu orang yang bermaksiat dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya, kalau Allah berkehendak masuk surga. Kita enggak punya hak untuk melarangnya. Kita enggak punya hak untuk menghambatnya, enggak punya Allah. Lalu buat apa kita bicara orang lain? Jangan menghukumi orang lain, oleh karenanya barang siapa yang disibukkan dengan mengurusi aibnya sendiri, maka dia itu akan terlupakan aibnya orang lain. Barang siapa yang terlupakan mengurusi aibnya sendiri, maka dia itu akan tersibukkan dengan mengurusi aibnya orang lain. Kalau sudah ada aibnya orang lain, langsung disebut, langsung dibahas, langsung dijadikan sebuah bahan untuk ngerumpi. Nah, jangan, mulai sekarang kita janji. Insyaallah lima hal itu tidak akan kita laksanakan. Dan insyaallah mulai malam ini kita akan berbuat sebuah kebaikan demi kebaikan insyaallah. Supaya kita termasuk yang beruntung pada bulan Ramadan kali ini. Nah, dan di antara kebiasaan para salafun as-soleh pada malam awal Ramadan ini adalah melaksanakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat hajat, membaca surat Al-Fatih. Jadi kalau 2 rakaat berarti surat Al-Fatih itu dibagi 2. Kalau 4 rakaat berarti surat Al-Fatih dibagi 4. Nah, jadi baca sambil megang Quran enggak apa-apa. Faedahnya apa? Faedahnya adalah kalau kita melaksanakan sholat 2 rakaat dengan membaca surat Al-Fatih, sepanjang tahun insya Allah kita tidak akan tertimpa bencana dan problema. Eman. Jadi kalau kita enggak laksanakan eman. Allah yang menentukan melalui lisan para nabinya, melalui lisan para walinya. Ini adalah sebuah rahmat, bentuk rahmat Allah kepada kita semuanya. Jadi hanya melaksanakan 2 rakaat ditambah kita membaca surat Al-Fatih. Jadi baca Fatihah, baca surat Al-Fatih separuhnya untuk rakaat pertama, separuhnya yang kedua untuk rakaat kedua. Kalau mau dibikin 4 berarti dibagi 4. Baca Quran, pegang Quran waktu salat pun tidak apa-apa. Jadi setelah dibaca masukkan kantong atau taruh di bangku. Itu enggak apa-apa dan tidak membatalkan salatnya. Hanya kita minta pada Allah Ta'ala, semoga kita ini termasuk yang sukses melewati bulan Ramadan kali ini. Dan semoga kita termasuk orang yang betul-betul mengumpulkan amal kebaikan yang begitu banyak. Apalagi kita alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala menghabiskan separuh daripada bulan Ramadan nanti dalam keadaan thalabul ilm. Di mana itu adalah pekerjaan yang paling afdal. Daripada pekerjaan yang tidak wajib, paling afdal itu adalah thalabul ilm. Bahkan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, innal muta'allimah la yakhtalifu ila babil alim. Kataballahu bikulli qadamin ibadah sanah. Wa bikulli qadamin banallahu lahu madinatan fil jannah. Yamshi fil ardi wal ardu tastaghfiru lahu. Yumsi wa yusbih maghfuran lah. Wal malaikatu yashhaduna lahu bil jannah. Yang artinya, sesungguhnya kalau ada seorang murid, dia wira-wiri datang ke rumahnya gurunya. Seperti sekarang ini, dari kamar ke musola untuk belajar kepada guru. Setiap langkahnya itu dihitung oleh Allah Ta'ala seperti ibadah 1 tahun. Setiap langkahnya Allah Ta'ala akan menciptakan sebuah kota di surga. Setiap langkahnya itu menjadi sebab dia itu berjalan di atas bumi, tapi bumi itu memintakan ampun tentunya. Setiap pagi, sore, dalam keadaan terhapuskan dosanya. Dan semua para malaikat menyaksikan, ini orang termasuk penghuni surga. Nah, ini kemuliaan orang yang belajar ilmu, yang tidak didapatkan oleh mereka-mereka di luar sana. Oleh karenanya, alhamdulillah, kita termasuk insya Allah yang mendapatkan keutamaan semacam itu. Begitu pula, para santri, para alumni, para pecinta daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW yang sekarang mendengarkan melalui via internet ini, semoga mereka itu juga mendapatkan pahala yang besar semacam ini. Dan semoga kita semua termasuk yang diridhoi Allah Ta'ala, dinaungi rahmatnya Allah, inayahnya Allah Ta'ala sampai akhir usia kita nanti. Alhadiniya wal kulniyatin salihah walamana wasalafuna salih. Al-Fatihah.